ada Mitra Manunggal, ada Aura Soteng, juga ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Broden New Palapa. Musuh yang datang. saya selalu.